rasa menerpa bumi, panas dan terik mengiringinya. Percikan air tak terdengar lagi, tembusan angin pun terasa hambar. Bintang bersinar membisikkan kata, cahaya rembulan tiada berdaya. Bumi di sini menangis lagi, sawah dan ladang tak lagi subur. Padang ilalang hangus terbakar, belalang terbang cari hijau. Kemarau panjang menerpa bumi, awal bencana menimpa kita. Kapan terang gantikan kemarau ini. Membisikkan kata, cahaya rembulan tiada berdaya. Bumi di sini menangis lagi, sawah dan ladang tak lagi cari hijau. Kemarau panjang menerpa bumi, awal bencana menimpa kita. Menggantikan ini.